Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta zuhulkin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarumun, para alim ulama, para hadirin, hadirat, adik-adik remaja yang saya cintai, marilah kita lanjutkan membahas pengajian yang lalu. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk ngaji yang sekaligus kita bermujahadah. Nah, selain itu, sanjungan sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kejunjungan kita, keharibaan pimpinan kita, satu-satunya orang yang bisa mensyafaati kita semuanya, satu-satunya orang yang mampu menolong kita besok di hari kiamat, di yaumil mahsyar, di mana umat manusia butuh pertolongan, hanya satu-satunya beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi hak untuk mensyafaati. Semoga selawat, sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian yang lalu ini diterangkan begitu besar karunianya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan karunia itu tidak pandang bulu. Allah menghendaki siapapun. Itu haknya Gusti Allah. Sampai ada orang yang paling jelek pun apabila dia mampu untuk merendah, mampu menangisi dosanya, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada suatu saat Allah itu memberikan pertolongan kepada hamba. Orang itu yang senantiasa menangis. Orang itu senantiasa merasa lemah. Hamba itu merasa dirinya sangat rendah. Terus Allah memberi pertolongan. Iza khaffatil inayatul ilahiyah. Jadi didahulukan iza khaffatil inayatul ilahiyatu abdan sorot zarrotun min umrihi tukawimu alfasana. Ini diterangkan dalam kitab Takribul Usul. Ini kitab yang menerangkan pendekatan untuk sadar kepada Allah. Yang artinya begini, hadirin. Ketika pertolongan Gusti Allah, ilahi. Jadi pertolongan Allah, Tuhan. Ini diberikan kepada seseorang hamba. Jadi ono seorang hamba karena tangisannya, karena merasa miskinnya, karena merasa dihina orang, karena merasa dizolimi, terus dia tuh enggak menyalahkan lia-liani, enggak. Tapi langsung kepada Allah, saya kok rendah ya Tuhan, saya kok dizolimi ya Tuhan, gitu. Kalau kita kan tidak, kalau dizolimi kan nyalah wong liya, ini yang mulane Gusti Allah gak iso nulung, kula panjang gak ditulungi Gusti Allah itu, karena panjang waktu diuji, yang jenengan salahkan orang lain, walaupun orang lain salah, mestinya gak oleh nyalah. Mestinya harus dirinya, ya ini kesalahan saya, ini karena saya begini, harus begitu mestinya, ya. Loh, kok ada orang terus berbalik, merasa dirinya rendah, tadallul, merasa zolim, merasa tazalul itu merasa rendah. Itu merasa zolim. Maka Allah memberi pertolongan. La idza khaffatil inayatul ilahiyah, dan apabila Allah itu memberi pertolongan kepada seorang hamba, sorot zarratum min umrihi tuqawimul alfasana. Lek ono wong diparingi pertolongan karo Gusti Allah, krono rendahi, bukan karena ilmunya ya. Bukan krono ibadahe, bukan krono keramate mboten, tapi krono rendahe gitu lho. Dadi ana wong ahli maksiat langsung bersungkur rumangsa, ya Allah, umurku mulai kecil sampai hampir mati tidak pernah manfaat, terus nangis gitu lho maksudnya. Bukan bangga karena amalnya, tidak. Maka hamba yang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rendahnya rafa'ahu, diangkat derajatnya karo Allah. Sedetik umur orang itu, sedetik ya, dari umur itu ketika hamba itu diberi pertolongan, maka sedetik, sesaat umur orang itu, zarratun min umrihi, berarti sak zarro, sedetik gitulah. Gimana? Tukawimul alfasana, sedetik umur yang diberi pertolongan oleh Allah itu sudah cukup memadai seperti ibadah 1000 tahun. Ini lewelasi Gusti Allah niku. Dadak kula jenengan ngamalo waqidiyah, terus iso ngetrapno istighraq, gitu ya. Ini istighraq, ini bahasan istighraq kemarin. Iso tenggelam, istighraq itu artinya tenggelam. Buate sare tenggelam, karo rendah rumangsa awake nol. Duduk di kursi sambil rokokan, merasa ya Allah, tafakur dulu, masuk medan tafakur. Terus merasa dirinya nol, istighraq nol, 1 detik. Jenan istighraq ditolong oleh Allah, merasa bilang ya, ditolong oleh Allah. Sedetik umurmu yang kau manfaatkan untuk istighraq itu sama dengan ibadah 1000 tahun. Ini dalam kitab Takribul Usul. Ini hadirin. Jadi ini termasuk keistimewaan, gak sekai wong. Sebab wong ku lek dikongkon api iku seneng. Dikongkon rumangsa bener itu mesti semua senang. Tapi kalau dikongkon rumangsa salah itu tidak ada orang yang mau itu hadirin. Apa mana panjani bener dikongkon ngalah? Biasanya orang tidak mau kalau tidak ditolong. Jadi zarrotun min umrihi itu maksudnya sedetik dari umurnya. Jadi sedetik sesaat jenengan itu ngetrap nobilah kulo panjenengan ini. Ngetrap nobilah. Jadi rumangsa ya Allah gak ada apa-apa nih aku ini. Amalku semua itu miliknya Tuhan, miliknya Allah. Aku gak duwe apa-apa. Terus bilah nol di hadapan Allah. Istighraq bilah. Ini istighraq. Atau dorpok dengan berpikir masuk ke medan tafakur, panjang Allah ngene iki gak ono apa-apane. Ku abeku wis ono sing ngatur. Tu panjang istighraq nol kerem kepada Allah. Masuk ibadah itu. Yang dimaksud itu ya. Terus merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang dimaksud ibadah daripada 1000 tahun itu memadai saat itu. Tapi lek kula panjang aku tak istighraq kae. Nah, kalau panjang isro rumongso istighraq gak malah ndak bisa. Iki merasa bila gak iso apa-apa malah. Artinya gak jagakno apa-apane ya, gak jagakno perasaan itu, tapi ya merasa Allah, Allah, Allah Akbar. Maka ada dawuh lagi wonten kitab Jami'ul Shoghir ada itu. Jami'ul Usul ya ada, itu Jami'ul Usul. Itu ada. Ini ada dawuh tafakkaru sa'ah. Jadi orang berpikir sesaat itu bodoh. Nek kemang itu istighraq. Ada orang berpikir sesaat tapi berpikir itu akhirnya iso terjun ke dalam medan tafakur wau, terjun ke istighraq. Istighraq kan sudah dimaklumi ya kalau ini. Nanti merasa tidak ada apa-apa Allah titik. Ini khairun min ibadati sana. Ini lebih baik daripada ibadah. Ibadah satu tahun itu ada yang begitu. Dalam hadis lain, sab'ina sanah, ada yang disebut ibadah 70 tahun. Oleh karena itulah hadirin yang saya muliakan, ini sejauh kita ngaji di sini, sejauh ini kita mujahadah, buah tafakur dan buah istighraq wis muncul napa dereng ngono di hati kula panjenengan. Ini jangan-jangan yang orang yang di pojok, orang yang merasa rendah, orang yang datang dengan membawa dosa di gedung ini moro iso jungkel iso nangis, malah jangan-jangan kita rumangsa apik, malah bagusan itu hadir-hadir. Makanya kita tidak boleh melihat orang memandang wong kuelek itu karuan. Satu saat pertolongan Allah datang, idza khaffatil inayatul ilahiyah, sesaat orang itu ditolong oleh Allah, sedetik umurnya dibanding no maksiat sekian tahun gak ono apa-apa nih, isi bagusan sedetik umur kalau Allah menolong. Mulane kula sampean gak oleh nyek wong elek. Ono wong mabuk-mabukan gak boleh dinyek. Ono wong korupsi gak boleh dikecam. Ya harus kita doakan. Ini kalau kita ingin hati-hati. Dan selama ini saling ya seperti lingkaran setan. Maling berteriak maling, sing korupsi nudeng wong dhewe korupsi, sing elek rumangsa apik. Iki kan seperti maling teriak maling. Padahal kula panjenengan iki elek tapi ngelokno wong elek. Lah ini kan padha karo maling teriak maling ini. Ndak boleh itu, kadang-kadang. Ayo kita rubah. Kalau ingin mencapai negara ini makmur, ya harus kita rubah sikap kita. Makanya kalau Rasul mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, mestinya kalau Indonesia ini adalah baldati jannati, mestinya ngono. Negaraku adalah surgaku karena sumber daya manusianya banyak, akeh wong pinter, akeh wong alim. Sumber daya alamnya ya banyak. Gak entek-entek paling sugih sak dunyo iki. Mestine ya itu baldati jannati. Negaraku adalah surgaku, tapi kenyataannya kok begini? Ya ini karena unsur manusianya ini hadirin-hadirat. Karena rumangsane rumangsa apik-apikan kabeh, rumangsa bener-beneran. Wong elek kok ngilokno wong elek kan aneh kula jenengane. Lah kula panjang rumangsa elek wis gak usah ngilokno kancane mesine gitu. Maka dawuh ini yang sering didawuhkan oleh mualif Romo Yai Said Abdul Majid Ma'ruf, di mana ada dawuh di Sowi, juz Sowi awal. Ini tafsir Sowi awal itu didawukan. Jadi di dalam Al-Quran ada Syekh Sowi itu, ini memberi tafsir di dalam Al-Quran itu didawukan. Zarrotun min akmalil kulub. Jadi ono wong amal, tapi amali ati, kulub, ati. Maksudnya amali ati ku tenangi ati, antengi ati, madepi ati, ono ngersani Gusti Allah. Rumongso nol, gak iso apa-apa. Ayo, kita jenani sih. Datang sini si rumongso, aku pengusaha, aku ustate, aku iso, aku buangan, maksudnya gitu loh. Hati ini tidak merasa aku, maksudnya gitu. Sedarro, sedetik, sedetik ini. Zarrotun min akmalil kulub. Apa kata Dawud di tafsir Sawi itu? Khairun min amsalil jibal. Ini lebih baik, ya min akmalil jawarih, lebih baik. Lek ono wong amal segunung amal lahir, jadi ono wong sholat, zakat, lek ditumpuk besarnya sak gunung. Ini dibandingkan dengan orang yang amalnya hati, hatinya merasa nol tadi, rumangsa gak duwe sifat aku susah, aku menderita, aku bahagia, aku ne dibuang, semua miliknya Allah, aku diuji, dikembalikan kepada Allah. Kebetulan sing diuji enak, ayo kesempatan. Sing diuji gak enak, ayo kesempatan ini kita buat mengabdi yang sedalam-dalamnya. Ndak usah lama-lama, sedetik tok rumangsa miliknya Allah. Aku ya gumeh Gusti Allah. Lek susah ya itu pemberian Allah. Waktunya panjang kembalikan kepada Allah, mengenolkan diri istilahnya ya. Menetralkan diri gak duwe rumangsa apa-apa. Ini khairun min amsalil jibal, min akmalil jawareh. Ini lebih baik wong iki lebih utama amal ini dibandingkan ono wong sedekah nganti buat sak gunung-gunung sak jagat iki dibandingkan itu isih bagusan ini hadirin hadirat. Mulane kula njenengan lek diuji bahagia jangan dilihat bahagiae, kudu digali di balik kebahagiaan itu miliknya Allah, harus kembali, harus amal batin kita ikutkan. Nah, sebaliknya kalau diuji menderita, diuji susah, ya kesempatan air mata ini harus tumpah. Tapi jangan sampai banyu moto nangis itu sia-sia. Kalau nangisi penderitaan berarti air mata ini air mata buaya. Besok nuntut ini hadirin hadirat. Kulo jenengan kan sering tuh nangisi masalah. Di PHK nangis, diuji nangis. Lek nangis ini karena ujian. Besok air mata itu nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya air mata. Ini kau berikan kepada si fulan. Dulu menurut engkau tujuannya untuk membersihkan dosa. Sebab dosa gak iso dihapus kecuali dengan air mata. Gak ono dosa dihapus dengan air sungai, tidak. Air wudu tidak, tapi yang benar air mata. Tapi ada juga air wudu yang lilah-bilah itu bisa menghapus dosa-dosa itu. Luar dari ya kucuran air itu. Tapi yang dimaksud dosa-dosa yang berkarat di dalam hati gak iso dicuci kecuali dengan air mata. Ada orang atine beku lek iso nangis mesti lemes atine. Akeh dosane kok iso nangis alamat oleh hidayah. Nah, tapi nangisnya hanya karena Allah. Tapi lek kula jenengan nangise krana ya maaf. Nangise krana ujian. Karena nangisnya karena diuji nangis bukan karena Allah ndak difawiru ilawa kan. Nah, ini besok nuntut hadirin wal hadirat. Nah, saya nuntut Gusti, saya air mata. Ini ditumpahkan oleh si fulan karena dia menderita sehingga nangis. Nangisnya bukan karena engkau ya Allah. Nangisnya karena dunia, nangisnya karena ini. Besok itu nuntut. Adik-adikku, hadirin hadirat. Jadi alangkah celakanya ya kita ini kalau kita ini tidak ngelmoni, enggak dielmoni. Maka kesempatan kalau panjang diuji Gusti Allah susah, susah itu jadikan alat untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati ini rusak, hati ini nangis, hati ini menderita, biarkan penderitaan batin yang berat ini mengurangi dosa dan mengangkat derajat manusia itu sendiri. Tapi kita kuat apa mboten hadirin hadirat? Nah, kalau saya mungkin hanya bicara saja, kalau diuji turunkan mantek kuat. Karena ini adalah balik kepada khafatil inayatul ilahiyah, kembali pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditolong kali Allah Subhanahu wa taala pasti menang orang ini. Pasti menang. Maka air mata jangan disia-siakan. Kalau air mata itu nangisnya kepada Allah pasti sukses. Tapi kalau air mata nangis karena menderita tidak akan pernah sukses itu. Contoh, jenengan menderita terus nangis terus, tidak ada jalan keluar. Sebab air matanya itu air mata yang tidak manfaat. Tapi nangisnya itu dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, saya tidak mampu. Saya disakiti. Saya dizalimi. Terus dia hanya wadul kepada Allah. Walaupun kepada temannya dianggap bijaksana, tidak apa-apa untuk menuntun saja. Tapi tangisan air mata keluar itu karena kekuatan ilahiyah. Itu maksudnya. Jadi Banyumota itu karena nangis. Saya rugi sekian, ya Allah, saya sudah bangkrut. Nangisnya karena Allah, bukan karena ruginya. Pasti sukses orang itu. Karena air matanya adalah air mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk idza khaffatit inayah tadi. Jadi apabila orang itu ditolong oleh Allah, pertolongan Tuhan datang, nah, orang itu pasti sukses. Tapi mengapa kita berdoa? Kita mujahadah. Bahkan kita menangis, kok ndak kunjung tiba? Kok gak ono pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin lillah bilahi kari hadirin. Kulo jenengan lupa ndak lillah ndak bilah. Nah, ayo coba kita kembali. Kita punya Allah yang maha mengabulkan. Kita punya Tuhan yang maha memberi. Kita punya Tuhan yang ya wajidu yang maha menemukan jalan keluar. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa kita. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha loman, maha memberi rezeki. Mengapa kita tidak kembali kepadanya hadirin-hadirin? Kok mung lambene tok atine kok mengu hadirin-hadirin? Kita Allah-Allah tapi lahirnya atine kok lari selain Allah hadirin hadirat. Selain ini dicap munafik karena jobo sampai jero gak podo. Orang ini ngerugi karena tidak ada yang menolong hadirin. Nah kalau kita ingin pertolongan Allah karena pertolongan Allah maha dekat, qarib. Nah kita harus kenal dulu. Nah, kita jangan bengok-bengok ya Allah tapi hatinya kosong, jangan. Ya Allah tapi hatinya mengu. Ya Allah hati kita benci kepada orang lain. Hilangkan, netralkan. Pertolongan pasti datang. Pertolongan pasti datang. Hadirin, kita banyak masalah. Pengamal wakil dia banyak masalah juga ekonomi. Masalah remaja, Pak. Masalah, ya maaf, maksiat. Masalah khianat juga. Ya monggo, ini kita mohon pertolongan pada Allah. Siapa tahu, sedetik ini jadi inayahnya Tuhan. Nah, sedetik ini jadi inayatul ilahiyah, pertolongan Gusti Allah kepada kita. Ya. Nah, kalau itu mulai teko pengajian mesti berubah kabeh. Sing rugi mesti bati kok bisa dirubah apabila tepat. Yang di rumah tangganya ujian kacau nanti akan berubah apabila ini tepat di gedung ini tepat. Tapi kalau tidak dirubah, tidak nak kawin. Ya mari kita rubah dari hati kita masing-masing. Kita masing-masing punya anak, punya istri, punya suami, punya masalah, punya dagangan, punya usaha. Kalau mengalami buntu, ya mari ditepat noh. Supaya pertolongan Gusti Allah, inayatul ilahiyah ini turun. Kalau turun, tidak nunggu setahun, sedetik berubah. Tapi saya istighraq ke orang itu. Maka kuncinya untuk kena monggo istighraq dulu baru nanti berdoa. Mari mari kita praktekkan Al-Fatihah. Iya karena untuk iya karena. Ya kita praktekkan ini hati kita nol, merasa tidak ada, merasa tidak mampu. Kalau jenengan punya bati, punya ikhtiar hasil, hasil tidak ada. Itu ciptaan. Kalau panjenengan rugi, bangkrut, bangkrut tidak ada. Yang ada Allah yang menciptakan. Kalau panjang kebetulan jatuh, kebetulan hancur seperti sampah, tidak ada. Yang ada Allah Maha Luhur. Harus begitu. Sudah? Kalau kita sudah merasa Allah titik, dosa tidak ada, semua tidak ada. Ya, yang ada hanya Allah titik, itu istighraq. Mari ya, mari kita langsung mujadah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawa. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati. Hadirin, kalau kita berpikir yang dikatakan idza khaffatil inayatul ilahiyah. Sampean kalau wau maca Allahumma ya waqitu ya kan. Kita membaca Fatihah Allahumma ya waqitu ya kan. Maksudnya inayah itu gini loh, Pak. Rikala sampean maca Allahumma ya waqitu ya kan. Iku sampean rasakno sakjane iku suarane sapa? Iki suara sampean apa Gusti Allah yang memberi suara? Kan bukan milik kita toh? Kan benar toh? Rikala kula panjenengan maca Allahumma ya waqitu ya. Saman dengarno, saman rasakno. Yang menciptakan suara itu sampean apa Allah yang memberi? Lho lek saman merasa, iya sakjane aku maca ini Gusti Allah sing gerakno. Dadi atiku iki digerakno Allah, aku ngomongi tak rasa-rasano duduk suaraku karena aku gak asale gak urip. Tidak ada. Oh tak rasa-rasanya kalau gitu miliknya Allah. Loh, lek jenengan sadar rumongso kabeh Gusti Allah. Ya ini yang dimaksud khaffatil inayatul ilahiyah. Yo iki sing dimaksud pertolongane Allah. Panjenengan mengenal yo iki Allah sing gerakno. Yo iki Allah sing lungguno. Yo iki Allah sing mujadano. Karena panjenengan rumongso Allah, yo iki pertolongane Allah. Kalau itu pas merasa dari Allah, apa kata dawuh itu? Zarrotun min umrihi tuqawimul alfasana. Sak zarroh rumongso koyok ngono, ini lebih bagus, ini memadai daripada ibadah 1000 tahun. Yo bayangkan mesti keterima nih hadirin-hadirin. Tapi lek rumangsa datang dari Allah. Tapi lek rumangsa aku wis iso mujadah, aku wis apik, aku wis usaha, semua tuh nol, ndak ada apa-apanya. Berarti tidak ditolong Allah. Sampan ditolong karo nafsu kula sampean karena merasa aku. Coba ini walaupun bahasan ini agak berat, tapi ini kalau kita berpikir dalam, ini paling prinsip hadirin hadirat. Paling pokok karena kita ndak mampu ini hadirin hadirat ya. Lelek saman rumongso mampu berarti saman gak kenal Tuhan, gak kenal Gusti Allah. Kalau kenal Allah, merasa ini Allah yang menciptakan, bukan aku. Ini adalah pengetrapan la haula wala quwata illa billah. Maaf, ini paling prinsip thoriqoh yang ngejar iki, ngejar ini hadirin hadirat. Ulama-ulama besar yang goleki ilmu iki sajan, yo iki bong golek ilmu ngen iki sajan. Rumongso datang dari Allah, ditolong oleh Allah lanjenengan. Bukan akal sing kroso, tapi ati kroso. Krosone ati ini harus dijiwai. Dan hati gak sekeroso lek durung bersih hati ini. Harus bersih dulu dimujadai. Jenengan ngapalno Al-Qur'an kok gano gawene lek rumangsa iso karepe dhewe kalau ndak merasa ditolong oleh Allah. Ini sangat penting ini hadirin wa hadirat. Nah, kita ini tertipu di situ kadang-kadang. Kadang-kadang mulane kalau panjang gak dikai mandi dungane di dalam ini karena kita nanti lek dikai mandi rumangsa iso gitu loh. Engko lek dikai sukses rumangsa hasil ini nanti bahayanya itu. Lek panjang sudah siap merasa datang dari Allah, siaplah engkau menerima semua pemberian Allah. Nah, makanya kalau kita tidak siap ya mulane miskin terus melarat terus Diuji terus karena belum siap menerima pertolongan Gusti Allah ini kita. Sebab lek ditolong kok rumangsa iso ini. Ingat Korun begitu. Dia minta merengek-rengek pada Nabi Musa. Dikatakan Nabi Musa miskin, itu lebih baik Korun, tapi dia tidak mau. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan akhirnya dia kaya. Apa katanya Korun? Ini harta-hartaku sendiri, hasil ilmuku, hasil usahaku. Lupa bahwa itu adalah inayatul ilahiyah, pertolongan saking Allah. Akhirnya diaku. Lah kula jenenge dikhawatirno ngoten iki karo Gusti Allah. Radhiyallahu anhu, mualif salat akhirnya, yo kuwatir lek sampean sukses, mulane mujadah berkali-kali gak sukses yo khawatir lek kejeglong iki lho ya. Engko lek masalahe lepas merasa wah iki hasil mujadahku, lupa kalau itu adalah inayatul ilahiyah. Ayo, kita di mana kesalahan kita? Mulane dungane gak mandi ku yo koyo ngene iki sebab gak iso jebol niki. Hadir-hadir. Mestinya kalau kita bisa jebol ini bisa ngerti ya tadi ya maaf itu tadi al inayatul ilahiyah tadi mestinya tidak ada masalah panjang bisa diberi oleh Allah yang demikian itu ya hadirin mari kita sadari ini kelemahan kita ini kesalahan hati kita karena hati kita kotor seberapa sih masalah sing kau hadapi sebesar apapun sebesar berapa keuntungan yang kau minta kepada Allah kuncinya di sini jenengan harus menemukan al inayatul ilahiyah pertolongan Allah itu sendiri kalau sudah merasa bilah ngetrapno istighroh insya Allah tidak lama hanya sesaat hadirin wal hadirat tapi ya ini karena pengamal wahid dia sampai mengalami ujian berat seperti ini. Ya karena ini kuncinya belum dicekel ini. Maaf ini kita baru menemukan ini. Ini dari kitab kuliah Waqidiyah ini yang kita temukan ini. Ya tolong ini mari kita gali ini. Kita jangan merasa bisa, ojo rumangsa mampu. Kita harus merasa ini adalah al inayatul ilahiyah. Ini karena pertolongan Tuhan. Berarti ngetakno ilmu bilah. Ojo rumangsa aku, para hadirin. Aku sukses, ujianku hasil. Aku paling bagus, aku juara. Hilangkan semua itu hanya fata morgana. Kalau bibir mengucapkan aku sukses, hati harus tembus. Ini Allah yang sukses. Aku berhasil, hati harus tembus. Ini Allah yang menghasilkan. Harus merasa itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang iman itu begitu itu hadirin. Lah orang yang enggak iman mesti ingkar, iki pertolonganku. Aku wis haji, iki duitku. Aku haji karena duitku akeh. Karena merasa maaf, merasa ngendelno duit padahal haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman pengamal waqidiyah jangan ojo rumangsa ndelok duit walaupun enggak punya uang kalau memang niat sudah bismillah pasti akan ada. Ini dengan istri saya waktu haji 2005 ada tukang becak Daram Bangil ini. Saya lupa namanya. Ini tukang becak ini sampai sekarang becak haji tahun 2005. 2004 itu kalau enggak salah 2004 2005 bersama istri saya itu orang itu. Mengapa kita enggak mampu? Karena pasti mampu. Kita tidak punya rumah, pasti punya. Temukan dulu. Al-inayatul ilahiyah. Caranya nemokno mujadah yang tekun. Karena di situ nanti kita menemukan. Karena al-mujadah itu miftahul hidayah. La miftah ala hasiwah. Karena dengan mujadah itu adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan. Al-inayah tadi itu maksudnya. Pertolongan. Hidayah. Hidayah itu adalah luas. Kalau al-inayah ya itu tadi sudah untuk umur. Ya untuk satu sisi kalau hidayah luas semua itu hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman itu hidayah. Hidayah kebaikan dan lain-lain itu hadirin wal hadirat. Nah ini ya maaf saya ilmiahnya ini ya begitu karena ini sangat penting, sangat rumit hubungan dengan pengajian dua pengajian yang lalu. Ini memang saya tuntaskan karena ini harus tahu sak jero-jeroane bukan hanya sekedar kulon jenengan ini mengapal tapi bisa merasakan. Maka kalau tadi dikatakan darotun min amalil kulub, sedaro amali ati, rumongso elek, rumongso rendah, rumongso al inayatul ilahiyah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, rumongso Allah tadi, wong ngamalno ilmu ne ati sedetik itu saja, rumongso kalau Allah yang kuasa tapi hati gak rumongso awake dhewe ngalahno akune, khairun min amsalil jibal min amalil jawarih. Orang ini akan lebih baik daripada amal lahir segunung. Tapi ya sebaliknya, logikanya ini sebaliknya. Zarratun min ma'asil kulub. Tadi ada orang ngamal sak zarroh maksiate ati. Apa maksiate ati? Ya itu tadi rumangsa gak ditolong Gusti Allah, rumangsa iki aku sing iso. Aku lunga kaji, rumangsa lali kalau itu dipanggil Allah, dibandani Gusti Allah. Nah, kita jangan begitu. Nanti imbasnya aku kaji kok wisan. Dipanggil kaji gak dipanggil kaji bukan urusan. Yang penting saya dipanggil itu luar biasa itu. Jadi orang yang tidak merasa ditolong oleh Allah berarti itu dosa besar itu, dosa niati. Lek gak rumangsa ditolong Allah berarti rumangsa iso dhewe. Berarti gak bila ya binafsi. Ini hadirin wal hadirat. Jadi termasuk ma'asil qalbi, ma'asil qulub itu adalah ya itu tadi, rumangsa gak ditolong Gusti Allah. Rumangsa aku pinter, rumangsa aku ustaz, rumangsa aku iki hasil, iki usahaku berhasil, aku krono iki bersama-sama ilmune, krono iki. Ya betul itu dari orang lain, tapi kembalikan itu tolongan bertolong oleh Allah. Selain dia merasa gak ditolong Allah, dia ujub, timbulnya ujub, rumangsa bangga. Nah, aku sudah haji 2 kali, 3 kali. Aku sudah bisa membeli mobil ini. Aku bisa ganti rumah. Aku sudah bisa menghasilkan. Tapi kalau enggak merasa ditolong Allah, timbul ujub. Ini termasuk ma'asil qalbi, ma'asil qulub. Riak pamer. Pamer ini ya penyakit sing enggak ketara. Takabur, merasa lebih daripada orang lain dan sebagainya. Ini termasuk maksiat batin. Maksiat batin, ma'asil qulub. Ini jangan tanya, syahrun lebih jelek min amsalil jibali min ma'asil jawarih. Dibanding ono wong berbuat dosa lahir, mencuri, maaf, maaf sekali lagi, sampai berzina sekalian, maaf sampai berbuat yang lebih parah itu, ditumpuk sak gunung dibandingkan dengan maksiat batin, syirik kepada Allah, membanggakan amalnya, lali gak membanggakan Tuhan, dibandingkan setumpuk gunung yang demikian itu, isik luweh elek sedetik sedikit maksiat batin. Ini hadirin wal hadirat. Nah, kalau jenengan sering gitu apa enggak? Biasanya aku muncul dewe, melaku ono wong elek atau berjalan krungu suara ono wong korupsi. Sak kala biasane hati itu langsung, lah yo wong kuku korupsi lah, kan panjang rumangsa luwe apik. Lah ini termasuk bahaya juga ini. Mestine lek krungu ono wong elek, panjang harus prihatin ini. Di sana banyak maksiat ya Allah, ini tanggung jawab saya. Di sana anak-anak remaja ini berbuat maksiat, mestine kamu nangis. Ya Allah, ini saudara saya, ini anak-anak remaja, gak kenal ilmu lilah, gak kenal ilmu bilah, gak kenal sholawat waqidiyah. Mestinya aku kudu nyari, kok aku meneng saja. Akhirnya panjang prihatin, ini yang benar. Jangan malah dikecam. Nah, contohnya gini, lah yo ki zaman opo kok wis edan iki wis rusak. Jangan menyalahkan zaman itu hadirin hadirat. Sing gawe zaman niku ya Gusti Allah. Lek jenengan saya nyalakan zaman, padha karo maido Gusti Allah hadirin hadirat. Sudah begitu, pernah begitu apa tidak? Nah, kita ini hidup di zaman ini lah. Yo, zaman ini zaman apa? Awas, jangan sampai mengecam zaman. Zaman itu miliknya Tuhan, miliknya Allah. Yang menciptakan zaman yaitu Allah. Lebih-lebih akan kiamat. Yo, sekoyo muniku. Jangan menyalahkan. Lek nyalahno zaman ini padha karo maido Gusti Allah sing gawe zaman. Ini lebih berat lagi hadirin hadirat. Gusti Allah kok disalahkan? Ini kan aneh ini hadirin. Mestine menyalahkan dirinya sendiri kok Allah disalahkan. Nah, kita begitu apa tidak? Ya ini maaf. Ya maaf hadirin wal hadirat, ini kita jangan sampai tertipu dengan perasaan-perasaan seperti itu. Ini karena gak iso istighrok, gak iso tenggelam ke dalam samudra tauhidnya Allah. Ya ini penyebabnya nanti timbulnya. Yaitu merasa tidak merasa ditolong Allah, itu termasuk timbul yang pertama, akhirnya munafik karena tidak merasa dari Allah, berarti binafsi merasa dirinya sendiri. Terus timbul penyakit, ya takabur, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, semua riak, pamer, dan suka ujub. Ya ini mari kita perhatikan dalam pengajian ini. Hadirin yang saya muliakan, khususnya adik-adik remaja, sejauh ini kita sadar apa ora sadar, kita ini adalah, maaf kalau kalian tidak setuju dengan bahasa saya, lek mboten percaya, lek mboten setuju kali omongan kula, silakan silakan tidak apa-apa. Tapi lek setuju, ya silakan duduk di sini bersama saya. Kula njenengan lek gelem kuruk, koreksi nggih, koreksi sak temenan nggih. Dengan dawuh-dawuh tadi, saya menghukumi diri saya sendiri. Kirangan nek jenengan mungkin podo munafik hadirin wal hadirat. Munafik goroi Gusti Allah hadirin. Ciri-ciri munafik adalah bohong, hadir. Padahal hati kita ini membohongi Tuhan. Jangankan maaf yang ada di pengajian ini saja, bukan di luar, saya tidak nyinggung yang di luar, yang ada di sini sama-sama koreksi. Ojo maneh sak jobone kula panjang ana kene gak munafik. Sembayang pun nilai ini munafik kula. Kula khususe hadir-hadir. Lah ya apa? Saya niat hanya lillah. Usoli fardhol maghribi lillahi ta'ala. Lillah hanya karena Allah. Tapi kenyataane kula gak kenal ilmu lillah. Apa iku dudu munafik hadirin wal hadirat? Dalam sholat takbiratul ihram, kula panjenengan ihram, ihram itu maksudnya masuk ke dalam ibadah. Akhirnya dengan memakai takbir, ini ditandai dengan takbir. Itu ihram itu maksudnya masuk, memasuki ke dalam ibadah. Takbiratul ihram berarti masuki sholat dengan diawali dengan takbir. Kita sholat pun bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi hati kita kemana hadirin hadirat? Kita mengucap Allahu Akbar tapi gak eling karo Gusti Allah. Merasa menganggap aku besar iso sholat. Kita sujud merasa aku iso sujud. Apakah itu bukan munafik hadirin wal hadirat? Ya mari kita koreksi. Kita ngaku aja daripada besok dituntut di akhirat atau dunia ini ngaku. Nah, jangankan di luar, jangankan dengan teman, jangankan kita di luar usaha dagang dan lain gak munafik kok. Jirone salat mawon kula khususe. Saya sendiri bisa. Ini aja sudah munafik hadirin wal hadirat. Lho ngene ate dadi wali ya apa hadirin wal hadirat? Mungkin kalau panjang dianggap wali tapi nyatane waline setan gak ero kula hadirin hadirat. Wong salate lali rumangsa apik hadirin. Nah, coba enggak usah jauh-jauh, kita sholat tasbih memang eling Gusti Allah apa mboten? Maaf ini hadirin-hadirat. Apalagi kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah apa tak panjang ngerti artine. Subhanallah maha suci Allah. Kita sholat tadi mensucikan Allah apa mensucikan diri kita masing-masing? Jangan diterus-teruskan hadirin-hadirat. Terutama saya ini sing ngaji iki apa dhuure iki hadirin-hadirat. Ini munafik. Rone lek wis ngaji ki lek kula panjenengan munafik, biyen rone apik tok mawon. Hadirin ya, maaf sekali lagi. Kita jangan sampai putus asa, terus rumangsa elek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumangsa munafik terus, jangan sampai kita merasa ya lebih baik tidak kita masih jelek terus biar dinilai Allah sendiri Subhanahu wa taala. Ini masih kepada Allah kita sudah begini. Padahal Allah sing gak ketok moto saja kita sudah munafik. Karo Gusti Allah sing gak ketok mripat mawon kita sudah menipu. Iki karo Gusti Allah sing gak ketok moto. Lebih-lebih sing ketok moto para hadirin. Lebih-lebih yang sama-sama bergaul, seunsur daging dan seunsur tulang dan kulit, seunsur manusia. Apa gak lebih munafik mana kula panjenengan? Karu wong tuane kados pundi ya anak-anakku kabeh. Apa kula panjenengan ya munafik karo ibu bapak kula panjenengan? Maaf, sering didawukan dalam pengajian ini, orang tuamu adalah pangeran katonmu. Orang tuamu minangka Tuhanmu yang ada di dunia. Maksudnya adalah ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Padahal sampan kepingin oleh ridhane Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedetik orang tua ndak ridho, podo karo karces dadi urupin neraka besok ana ing akhirat hadirin. Sedetik tok wong tua sampean gak ridho karena sampean wani utawa nakal. Taatmu ya apa dhuure sundul langit. Wong tuamu gak ridho karces kanggo ana ing neraka kula panjenengan hadirin wa hadirat. Wis gak ana dalan maneh nang swarga kula panjenengan. Terutama anak-anakku kowe sering nipu ibu bapakmu. Apa gak kerasa kalau itu merupakan dosa? Mulane derajatmu uripmu soro karena ini hadir-hadir. Wong tua sampean gak ridho ini hadir-hadir. Ya marilah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita mohonkan ampunan. Kasihan itu yang melahirkan kamu, kamu tipu. Kasihan itu yang memberikan kamu makanan, kamu menjadi besar, keringete wong tuamu netes di jalan karena mencari nafkah untuk kamu menjadi orang sukses, itu pun kau tipu. Mari kita mohonkan ampunan taufik hidayah kepada kedua orang tua kita. Yang enggak apal monggo nderekno ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah. pulang nanti salaman karo wong tuane. Pompong dorong ibumu mati kadin kadin. Tapi harus mati kaya ibuku kadin kadin. Kaya bapakku, maaf kadin kadin. Tinggal batu nisannya. Lek wis kotak-kotak kamu ciumi batu nisannya. Kasep gano artine, kadin. Paranono kuburane wong tuane ambungono batu nisane gak ono artine kadin kadin. Ya maaf, mumpung ono kesempatan. Pulang nanti mohon maaf pada ibu bapakmu, mohon diridani. Dirubah nasibmu mulai hari ini. Jangan terus-terusan kamu memberi catatan-catatan kejelekan terhadap orang tuamu, anak-anakku, hadirin. Ya mari kita bermujadah khusus untuk ibu bapak, keluarga kita dan umat masyarakat. Sing gak iso nangis, camkan di hatimu, itu atose hatimu, hadirin-hadirin. Biarin pasrah wae lek gak iso nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan ibumu, bapakmu, istrimu, anak-anakmu dan suamimu. Mari kita doakan bersama-sama hadirin hadirat. Sing dak apal ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Niki lek sing wis mati, kalau ibumu mati di sini, ayahmu mati di sini dalam kandungan ya Allah hadirin hadirat. Ya mari kita doakan bersama-sama. Mari hadirin, hadirat, khususnya anak-anakku remaja yang saya tekankan, kamu nanti pengganti kami, pengganti saya, pengganti bapak-bapakmu. Kamu harus lebih baik daripada kami, harus lebih baik daripada saya. Karena perjuangan membutuhkan kalian. Kalian harus lebih alim, lebih pandai, lebih baik, lebih sopan daripada orang lain ini. Mari ya yang tidak apal, mengikuti nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, besok di alam mahsyar itu didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada segolongan orang-orang, sekelompok orang-orang, dia itu nangis. Sambil menangis, tapi air mata saat itu tidak berfungsi, hadirin wal hadirat. Sampai air matanya itu habis berganti darah. Saking nemeni nangis, mripate copot, hadirin hadirat. Molor-molor nganti beberapa senti keluar. Metu darah. Tapi gak ono sing nyaakeni, hadirin hadirat. Terus malaikat tanya, golongan umat menungso, lopo kui kok nangis ono di akhirat, nganti mripatmu copot molor-molor, metu getih kaya ngene iki. Kok coba air matamu kau tangiskan, kau tumpahkan di dunia, mesti kowe bahagia, mesti kowe bahagia. Lopo biyen ono donya kowe gak nangis. Ono donya kowe kok malah guyu-guyu, maksiat bangga, korupsi bangga, menipu bangga. Lopo kowe kok gak nangis dosamu? Kowe kok nangis ono di akhirat? Saat itu datanglah api, hadirin hadirat. Akhirnya api itu golong wong sing kala wau, golongan sing nangis kala wau. Tapi ada golongan orang yang menangis di saat itu. Dia hanya tunduk bareng api neraka badhe, maaf hadirin, ate menelan orang itu. Tahu-tahu ada seorang, ada malaikat satu ini datang nyiram dengan satu mangkok air waktu itu. Bareng disiram ambek air mangkok air, maaf hadirin, api neraka tadi itu padam sakala. Terus datang lagi, hampir menggulung dan memakan orang itu. Disiram mana oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Akhirnya padam, akhirnya ada undang-undang. Orang itu adalah ahli surga, tolong digiring nang swarga malaikat. Akhirnya orang itu tanya kelompok itu, ya malaikat, aku tadi hampir masuk neraka. Api neraka mau menelan saya. Dadak kue tolong ambek kue siram ambek banyu. Banyu apa iku malaikat? Ini yang ditanya. Akhirnya malaikat itu tanya, oh golongan orang-orang yang bahagia, ini tadi yang saya siramkan ke api neraka hingga padam, itu adalah air matamu yang tumpah dulu di dunia. Dikala kamu susah, nangismu nang Gusti Allah, bukan krono susah. Dikala kamu dizolimi oleh orang lain, nangismu kau arahkan kepada Allah, bukan nangis karena kesusahanmu. Nangismu di malam hari karena tumpahnya air mata karena kamu takut dosa. Nangismu di mujahadah, di pengajian. Ini tak kumpulno di perintah Gusti Allah. Yo iki sing iso memadamkan api neraka. Hadirin, muga-muga walaupun kita ndak bisa nangis, ada yang iso nangis 1-2 orang. Muga-muga kula panjenengan yang ngaji di sini khususnya, bahkan keluarganya yang di rumah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok tergolong kelompok orang-orang yang apabila mau ditelan api neraka, ditolong oleh Allah dengan air mata kita. Terima kasih kepada adik-adik, kepada bapak-bapak yang bisa meneteskan air mata. Berarti sampai nolong kula, hadir-hadir. Berarti sampai nolong kula padahal kula gak iso nangis, hadir-hadir. Padahal wong gak iso nangis dosa iku padha karo wis mbuh bocalone neraka gak. Lah lek kula panjang dosa akeh gak iso nangis mungkin dinas dadi urupe neraka kula njenengan gak ngerti hatine. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adikku yang bisa meneteskan air mata. Semoga air mata tadi adalah ya al inayatul ilahiyah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang gak apal ya ya sayyidi ya Rasulullah hadirin wa hadirat. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bikulilam khati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuidati wa amdati. Allahumma ya wakitu ya akhad ya wajitu ya sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bikulilam khati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuidati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahli nasaluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil jati bahri wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tersukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khadabil mukawaso kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, adik-adikku, tadi kita ngoreksi kita ini golongan wong munafik, padahal didawukan dalam Al-Quran innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik besok digiring nang neraka. Ini ditaruh neraka yang paling bawah sendiri, hadirin-hadirin. Ayo, sebelum kita tasyafu'an membaca ya syafi'al khulki sholat wassalam dan membaca ya sayyid ya Rasulullah, ayo bayangno kulo panjenengan sedoyo iki adalah golongan wong-wong sing digiring nang neraka, hadirin-hadirin. Tapi yang ngono karo digiring nang rokok budal melaju melaku ate nyemplung rokok karo tasafuan kemawon ke hadirin hadirin. Wis karo maca ya safi almawon mbuh apa jare mangke. Karo digiring sambat ya sayyidi ya Rasulullah. Napa oh sebab Kanjeng Nabi gak tega lek ana umate nganti dicemplung nang rokok. Bahkan dicegat wong-wong sing digiring nang rokok. Sopo sing kowe cemplung nang rokok? Niki umat jenengan ya Rasul, balekno mboten saged. Lek terpaksa gak iso aku ae gantine niku Rasulullah hadirin hadirin. Tapi kita ndak pernah eling, enggak pernah cinta kepada Rasulullah. Dijak nidak ya sayyidi ya Rasulullah gak mau hadirin hadirin. Padahal kita dibantu, ditolong, disyafaati. Kula mawon niku lek ana si fulan niku ate nyemplung. Kula mawon asal umat kula mboten masuk neraka. Ini hadirin hadirin. Monggo baris tapi buatan menuju pada swarga. Batin kula panjang rohani bareng-bareng melaku digereng nang neraka hadirin hadirin. Tapi karo maca ya syafi al khalqi sholat wassalam. Sing ngerti ambek sampean pahami artine. Mari hadirin, rumangsa kabeh dadi pimpinane nang neraka hadirin hadirin. Ya syafi al khalqi sholat wassalam. Alaika nurul khalqi hadirin. wa aslahu wa faqad dalaltu wa laizali wa intaru taqdus ya syafi Allah alaika nurul khalqi hatiya wa aslahu faqad walaizali fa'idhar ya syafi'al khulki salat wasa alaika nurul khulki hati anak wa aslahu waru fa'kutu labtu abadu warubin walaizali ya syaiti fa'idhar utakutu sasa hadirin ayur mongso bareng wis ana ning neraka bareng-bareng panjenengan matur ya Allah. Timbang kanca-kanca kabeh sing ngaji nyemplung neraka ya Allah. Kula mawon asal kandhiane masuk swarga panjenengan sepuro. Monggo ayo nanggung kancane. Kula kon sing nanggung wis sampean gak gelem. Eh sampean gak gelem wis kula dhewe awon. Sampean nabi oh. Sampean seneng-seneng di swarga kono. Wes perlu ora no. Wes aku dhewe sing nang neraka. Lah sampean gak peduli karo kancane. Gak peduli ambek umat Islam. Wes munggah swarga rono mlayu wae seneng-seneng kono. Biar saya saja di neraka. Tos dosa kula wis akeh numpuk-numpuk kula mawon asal kabeh slamet. Ayo hadirin hadirin. Ayo nanggung, ibu dhewe ditanggung jenengan masuk surga bapak. Jenengan masuk surga ibu. Kula sing nanggung. Wong Kanjeng Nabi wani nanggung umate kalau sampean gak wani sing gak kan dosa. Ya sudahlah. Kalau sampean gak wani nanggung kancane. Catat hari ini catat. Saya tak bohong. Sampean catat omong kula. Sampean selamat to kabeh. Biar saya yang nanggung. Sampean catet besok jadi saksi ono akhirat. Saya ndak bohong. Saya jadi. Sampean jadi saksi besok. Tidak akan hilang suara saya di hadirat. Tapi lek sampean saken kula derek bayai, ayo bareng-bareng jadi nanggung. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya kalau kita berani ya dirit, mari bareng-bareng masuk ke neraka sambil sambat ya Sayyidi ya Rasulullah. Moga gak dirat-dira ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sayyidi ya Rasulullah. Si mungkin anak-anakku sing atine melek hadir. Ono adik-adik sing gak tau dosa atau apa. Si tolong konsentrasi sing penuh. Apa Rasulullah ada di hadapanmu hadir? Karena panjenengan wani nanggung yakin gak Nabi ada di hadapanmu. Umatku, umatku, kowe kok wani nanggung iki tanggunganku itu Rasulullah, itu suara Rasulullah hadir. Mosok gak dengar. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bidzil wa durilah ya Sayyidi Bismillah dilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini bi'izni. Wadurillah ya sayyidi binat. Musilah dilil hadratil. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini binat. Wadurillah ya sayyidi binat. Musilah dilil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, ya saya tanya ya jujur aja. Jujur aja jawab di hati jenengan masing-masing. Saat kita ikrar itu tadi sudah jenengan tanggungkah ibu bapak jenengan? Apa lali kadinadir? Silakan ibu bapak saja. Kalau terpaksa kita tidak bisa ketemu di surga, silakan yang lainnya masuk surga, kita sendiri yang ya itu tadilah. Itu tanggung jawab hadirin, bukan apa-apa. Itu tanggung jawab. Sebagai pejuang harus begitu. Yang jelas Allah Rahman Rahim, tidak mungkin hadirin. Tidak mungkin. Karena Allah kasih sayang. Kalau jenengan tulus seperti itu, diangkat derajat zaman kali Gusti Allah. Itu loh miliknya nabi, atine rohanine nabi seperti itu. Rohaninya wali-wali ya begitu itu hadirin. Lek sampean dadi waline Gusti Allah yakin murni seperti itu hadirin. Nah, tapi gak ono wali rumangsa wali. Waliku rumangsa elek, rumangsa paling jelek gitu hadirin ya. Ya saya kira cukup sekian. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong di pengajian ini ya maaf enggak paham, nanti muga-muga diberi pemahaman karena ini sangat dalam sekali dari pengajian ini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'atan biha wa min ghadzat zaman an-nadruh wal barakah wal karma wal afamtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.